PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Tita! Suara siapa itu? Tita! Tita! Ini Ibu, nak! Tita! Oh, Ibu! Di mana engkau, Bu? Tita! Tenanglah engkau di sana! Ibu akan berusaha membuat jalan masuk ke dalam gua karang tempatmu itu! Oh, Ibu! Tolonglah Dita! Dita ingin segera keluar! Ibu! Di mana engkau, Ibu? Diam! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irung tilaklah. Awang greges-ges. Rokok, ma. Irung mampet, pet. Rokok, dek. Sirai mumet, met. Rokok, ma. Biasane, nek ngombe obat flu, gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, onok gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol, kanggo dewasa tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yulis sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Andiris Hadi sebagai Kalajantung, Emma sebagai Jaga Paramudita, Bimo sebagai Datuk Pamor Ireng, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kala Serenggi berhasil membongkar kebusukan dari pendekar pedang perak yang secara keji meracun para prajurit dan tokoh-tokoh dunia kependekaran yang berada di kaki Gunung Burangrang. Dan Cempaka yang merasa bersalah berjanji akan menembus kesalahannya dengan memberikan beberapa jurus dari aji kepandaian yang kelak akan didapatkannya dari dalam gua karang bawah tanah. Ruang utama. Apa maksud dari tulisan itu? Ruang utama. Mengapa justru ruang utama ini lebih kecil dari ruang yang pertama kutemui? Ruang yang merupakan pintu masuk pertama tadi. Setan benar. Aku mengantuk sekali. Apa yang terjadi nanti jika aku tengah tertidur? Kalau jantuk dan juga bocah laki-laki itu tidak dapat aku percaya. Aku akan mengunci pintu batu itu. Dan jika nanti aku tertidur, aku dapat dengan tenang beristirahat tanpa rasa was-was. Aku akan mencari batu yang menonjol seperti yang berada di luar sana. Akan ku coba satu demi satu. Bukan lagi. Mungkin yang agak tersembunyi itu. Bagus. Walaupun mereka dapat membuka pintu batu dengan tombol di luar sana, tapi aku tidak khawatir. Aku dapat terbangun sebelum pintu ini terkuak. Baiklah. Aku akan meneruskan mempelajari kitab pusaka ini. Aku akan mempelajarinya hingga aku menjadi satu-satunya orang yang memiliki kepandaian tertinggi di tanah Jawa dan Pasundan. Aku tidak akan cepat-cepat tidur. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku akan mempelajari kitab pusaka ini secepat mungkin. Dan setelah itu baru aku memikirkan jalan untuk keluar dari tempat ini. Sementara itu, di dalam gua bawah tanah. Dan ketika malam menjadi semakin larut, di sekitar mulut gua karang, para prajurit yang masih saja terus secara bergantian membobol karang yang menutup mulut gua. Sementara itu, belasan tombak dari mulut gua, Prabu Purbaya duduk bersandar di batang pohon besar. Sementara cempaka permaisurinya berbaring di rerumputan sambil memandangi kundukan bukit karang yang menjulang tinggi, seakan-akan menantang Prabu Purbaya dan istrinya cempaka. Anda sedang mendengarkan Rakonda Channel. Apakah kita tidak mencoba membantu mereka menggempur dengan kekuatan kita, Kanda? Kanda ragu. Kekuatan kita tidak akan ada artinya, Dinda. Karang itu terlalu kokoh. Dan lagi gempuran tenaga kita yang besar dapat memungkinkan karang itu roboh di bagian-bagian dalamnya. Dan itu dapat mengakibatkan hal yang buruk jika kebetulan di sekitar ruang bawah tanah di mana putri kita berada. Lalu kita akan menunggu. Menunggu sampai putri kita mendapat celaka di bawah sana. Ini tidak tahu bagaimana mereka bisa mengisi perutnya, mengatasi rasa lapar di tempat seperti itu. Kanda, Dinda akan mencoba menyelidiki kembali keadaan putri kita di bawah sana dengan aji empat arah pembeda gerak. Hup! Lolo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogaruk terus? Gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kau kedinginan, adik Paramudita? Ya, Kakang Kayan. Jika begitu, lebih merapatlah ke perapian itu. Geserlah, adik Dita. Ini, kau tidak perlu mengangkat rumput-rumput kering itu. Pindahlah saja kemari. Bagaimana keadaan paman jantung, Kakang? Dia sudah pulas tertidur. Kau tidurlah kembali. Besok, kita akan mencari ikan bersama-sama di sungai kecil itu. Ya, Kakang. Kau benar. Dekat perapian, semakin hangat rasanya. Aku mengantuk, Kakang. Aku ingin tidur. Tidurlah. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang akan mengganggu kita. Dan satu saat, tentu ayahandamu akan datang membebaskan kita. Tetapi, bagaimana caranya, Kakang? Tempat ini rapat tertutup di lingkaran yang tebal karena ulah paman pamur irang. Ayahmu pasti akan dapat membebaskan kita. Sudahlah, tidur saja. Jangan menangis. Tidurlah. Baik, Kakang Kayan. Aku akan mengambil kayu kering di sudut sana. Tidurlah saja. Siap-siap untuk tidur, Kanda. Mudah-mudahan tidak sampai setengah purnama kita akan berhasil membobol bukit karang itu. Tetapi, mungkinkah itu, Kakanda Prabu? Kanda yakin tidak sampai satu purnama. Karena ratusan prajurit dan anggota tongkat merah membobol dari berbagai arah. Dengan demikian, pada tempat-tempat tertentu yang tidak terlalu tebal, akan dapat ditembus dalam waktu setengah purnama. Setidak-tidaknya tidak sampai satu purnama, Dinda. Ya, tetapi apakah ikan yang ditemukan di sungai kecil akan cukup memberinya makan? Mencukupi kebutuhan mereka berempat? Juga kayu-kayu kering untuk membuat perapian? Malam hari, di perut bukit karang ini pastilah jauh lebih dingin dari tempat kita ini, Kanda. Hei, perapian, asap. Dinda, kita akan mencari jalan lain. Coba. Hei, lihatlah itu. Asap tipis yang menyebar di atas gundukan bukit karang itu. Lihatlah. Itu bukanlah kabut, Dinda. Itu asap yang pasti keluar dari dalam perut bukit karang. Kita lihat dari mana asap itu keluar. Iya, Kanda benar. Ada asap yang keluar dari celah karang ini. Aku akan membuktikannya. Tunggu, Dinda. Apa yang ingin Dinda lakukan? Berteriak membangunkannya? Iya, Kanda. Aku ingin memberitahukan bahwa kita telah mengetahui di mana dia berada, agar Dita menjadi lebih tentram hatinya. Jangan lakukan saat ini, Dinda. Bukankah menurutmu tadi, saat ini ia tengah berangkat tidur? Jangan bangunkan Dita hanya untuk menangis dan berteriak-teriak. Tapi selama dia belum mengetahui keberadaan kita, tentu hatinya gelisah. Iya, Dinda benar. Tetapi saat ini bukankah ia tengah tertidur? Janganlah ganggu tidurnya. Kanda kira dia sudah membutuhkan istirahat setelah menjalani perjalanan panjang yang menegangkan. Tapi Kanda, kita akan menyelidikinya dengan aji empat arah pembeda gerak secara bergantian. Kita akan memberitahukan kehadiran kita bila mana kita mengetahui Dita telah bangun dari tidurnya. Tapi dia akan gembira sekali, Kanda. Teriakan Dinda pasti akan didengarnya melalui celah dinding karang ini. Iya, Dinda benar. Tetapi saat ini Dita tengah pulas tertidur. Dinda boleh memanggilnya bila mana Dinda sudah tahu bahwa dia telah bangun dari tidurnya. Iya, baik. Baiklah. Baiklah, Kanda. Marilah kita kembali turun ke bawah sana. Mari. Dengan kegelisahan yang menggeluti dadanya, Cepaka turun dan kemudian menyandarkan dirinya di pohon besar. Sedangkan Prabu Purbaya menerapkan aji empat arah pembeda gerak untuk menyelidiki keadaan putrinya. Setelah yakin bahwa putrinya tengah pulas tertidur, Prabu Purbaya menarik aji empat arah pembeda geraknya kembali. Dan beberapa saat kemudian Cempaka mengulanginya. Begitulah sepanjang malam keduanya terus menyelidiki keadaan putrinya. Mereka beristirahat secara bergantian. Ngocor, irung buntet. Sing bener, ngombeo prokol. Kanggo pilek, irung buntet. Cepet plong. Masuk angin, sirah mumet. Cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges. Mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Sedang apa kau di sana, Kayan? Hei, kembali, Kayan. Paman Jantuk sudah bangun. Apa yang kau lakukan di pinggir sumur itu? Melihat-lihat saja, Paman. Jangan sekali-kali mendekati sumur ular itu. Uap yang keluar dari dalam sumur itu mengandung racun yang sangat berbahaya. Iya, saya mengerti, Paman. Paman. Ada sesuatu yang bercahaya di bawah sumur itu. Apakah paman tahu benda apakah itu? Benda? Bercahaya? Benda bercahaya? Iya. Tubuh Kala Jantuk tiba-tiba saja gemetaran ketika mendengar pertanyaan Kayan Manggala tentang benda bercahaya. Segera saja, laki-laki setengah umur itu berlari menghampiri lubang yang merupakan mulut sebuah sumur kecil. Serintil! Serintil! Serintil, apa yang terjadi dengan dirimu? Serintil? Ayah, aku takut. Banyak ular. Ular? Di sumur itu? Biar ku cincang ular itu. Tunggulah. Akan ku cincang kau ular-ular jahat. Kepalaku pening sekali. Rintil, anakku. Anakku. Ada apa, Paman Jantung? Kenapa Paman jadi ketakutan seperti ini? Ada apakah, Kakang Kayan? Apa yang terjadi dengan Paman Jantung? Aku teringat dengan putriku Serintil. Di mulut sumur ular-ular jahat ini, uap beracun dari ular-ular itu yang merupakan penyebab kematian putriku. Aku masih sempat mengeluarkan racun dari dalam tubuhku, tapi putriku Serintil telah terlambat. Keadaannya jadi semakin parah. Racun sudah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Aku mencoba mempertahankan keadaannya. Aku membawanya keluar dari dalam gua ini, tapi tidak juga berhasil kusembuhkan. Berbagai macam obat telah aku coba, juga tabib-tabib yang pandai. Tapi akhirnya seperti yang kau ketahui, putriku Serintil tewas. Lalu benda apakah yang bersinar di bawah sumur itu, Paman? Itu adalah permata dari tangkai pedang pusaka. Iya, itu. Tapi tidak mungkin. Ada apa, Paman? Apa yang tidak mungkin? Sebenarnya benda itulah kunci yang tepat untuk keluar dari kungkungan gua karang ini. Apa maksud Paman? Benda apakah itu sebenarnya? Itu pedang pusaka Ratu Simba. Pedang pusaka itu memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Karang sekeras apapun dapat dilubangi, maupun dibelah dengan mudah. Tapi sayang sekali, jika saja pedang itu berada di tangan kita, kita dapat membobol gua karang ini dengan mudah. Aku dapat mengambilnya, Paman. Jangan mencari penyakit, Kayan. Jangankan patukannya, uap beracun yang keluar dari semburan ular itu saja sudah dapat mendatangkan maut bagimu. Dita! Suara siapakah itu? Dita! Dita! Ini ibu, nak! Dita! Ibu! Di mana engkau, Bu? Dita! Tenanglah engkau di sana! Ibu akan berusaha membuat jalan masuk ke dalam gua karang tempatmu itu. Ibu! Tolonglah Dita! Dita ingin segera keluar! Ibu! Di mana engkau, Ibu? Diam! Ya, rujak! Rujaknya, Mak! Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rok-garok terus? Gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Mbak. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Dak rujak. Mbok, rujak. Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax, beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Jaga.